lima tahun telah berlalu, kembali ku ingat padanya. Dialah gadis yang pertama menyentuh relung hatiku. Bulan Desember saat namanya, aku pun jatuh.